Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dilanjutkan pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana saat ini kita akan masuk ke pembahasan yang ke-23 yang diberi judul Al-Iqtirar Bid-Dunya, yaitu bahwasanya termasuk sifat-sifat Ahlul Jahiliyah adalah mereka tertipu, terlena, terpedaya dengan kehidupan dunia. Jikalau mereka merasa bahwasanya kehidupan dunia mereka dalam keadaan baik, jikalau mereka merasa bahwasanya kehidupan dunia mereka lapang, jikalau mereka melihat orang lain yang kehidupan dunianya baik, yang kehidupan dunianya bagus, ya, memiliki banyak harta, ya, maka mereka menganggap ini adalah bukti bahwa ia atau orang yang dilihatnya tersebut berada di atas kebenaran. Mereka menilai apakah seorang berada di atas kebenaran atau tidak dengan kehidupan dunianya, ya, kehidupan dunianya. Sehingga jikalau datang kebenaran atau jikalau datang nasihat dari orang fakir, dari seorang yang miskin, maka ketika datang kamu urus saja dulu kemiskinan kamu, ya. Kalau Allah benar-benar cinta kepada kamu, tentu tidak akan Allah biarkan kamu dalam keadaan miskin. Ini adalah sebuah keyakinan serta sebuah barometer dan timbangan mereka. Kata al-Mu'allim Aisyah Muhammad Wahab rahimahullah ta'ala al-Masalah Zalita wal-Aisyun, masalah ke-23, innal hayata dunya gharrathum faghannu anna ata'a Allah minha yadullu ala rida faqawlihim nahnu aksaru amwala wa awlala wa ma nahnu bimu'adzabin. Masalah ke-23, yaitu keberadaan kehidupan dunia telah menipu mereka, memperdaya mereka. Faghannu, maka mereka mengira anna ata'a Allah minha yadullu ala rida, bahwasanya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala darinya, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang dari kehidupan dunia, dari nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi, adalah yadullu ala rida, menunjukkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Qaulihim, sebagaimana perkataan mereka, nahnu aksaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin, kami ini lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya, dan tidak mungkin kami, ya, dan kami bukanlah termasuk orang-orang yang akan diazab. Ini penilaian mereka, ya, penilaian mereka bahwasanya seorang yang telah diberikan kehidupan yang nikmat di dunia itu menunjukkan atas kebaikannya, ya, atas kebaikannya. Asy-Syarahnya, perhatikan, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, Ahlul Jahiliyah ya'tabiruna i'ta'ahum al-awlad wal-amwal min karamihim Allah azza wa jal, wa anna Allah la yu'adzibuhum. Ahlul Jahiliyah, ya, ya'tabirun, mereka menganggap i'ta'ahum al-awlad wal-amwal, tindakan mereka diberikan, ya, anak-anak diberikan harta-harta yang berlimpah, min karamihim Allah, menunjukkan kemuliaan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasanya mereka memiliki kedudukan di sisi Allah azza wa jal, wa anna Allah la yu'adzibuhum, dan bahwasanya Allah tidak akan menyiksa mereka bersamanya, ya. Allah ta'ala firman, wa qalu nahnu aksaru amwala wa awladan wa ma nahnu mu'adzabin. Allah ta'ala berfirman menghikayatkan perkataan mereka. Mereka berkata, nahnu aksaru amwala, kami ini lebih banyak. wa ma nahnu bimu'adzabi, dan kami tidaklah termasuk orang-orang yang akan disiksa, orang-orang yang akan mendapat azab kelak. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah taala firman, qul inna rabbi, katakanlah sungguhnya Rabbku, jawaban dari mereka, ya, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbku, ia membentangkan rizki kepada siapa yang ia kehendaki, dan ia pula yang menyempitkan rizki. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa ma amwalukum wa auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, dan tidaklah harta kalian ataupun anak-anak kalian yang membuat kalian lebih dekatkan kepada kami. Ila qawlihi ta'ala, hingga firman Allah ta'ala, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah sungguhnya Rabbku, ia membentangkan rizki kepada siapa yang ia kehendaki dari kalangan hambanya, dan menyempitkannya kepada siapa yang kehendaki. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa-apa yang kalian nafkahkan, kalian infakkan, ia akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin, dan ia adalah sebaik-baik pemberi rizki, ya, dan ia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Ini adalah jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala, jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang jahiliyah, yang mana mereka mengira bahwasanya nilai, atau mengira bahwasanya timbangan dari apakah seorang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak, dengan kehidupan dunia yang ia miliki, dengan kehidupan dunia yang ia miliki. Tidak benar demikian. Demikian pula orang-orang yang memiliki kehidupan dunia, terkadang mereka tertipu. Terkadang mereka tertipu dengan kehidupan dunia, kenikmatan dunia yang mereka miliki, dan menyangka bahwasanya itu adalah bukti bahwasanya ia berada di kebenaran. Bukti bahwasanya ia berada di atas kebenaran, dan bahwasanya tidak akan ada azab baginya serta hal-hal semisalnya, ya. Bagaimana Allah taala ceritakan dalam surah Al-Kahfi, wa drib lahum mathal rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafnahuma min nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a, ya. Sampai ia berkata, wa kana la wadakha jannatahu wa huwa zalimun nafsi qala ma azunnu an sabila hadhihi abada wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa in ruddtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, ya. Seorang yang diberi rezeki, diberi kehidupan dunia, memiliki kebun-kebun, ya. Ketika ia diingatkan tentang kebun-kebun tersebut, untuk bersyukur, untuk menyandarkan nikmat Allah, beribadah dengannya, ia mengatakan apa? Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun nafsi. Ia masuk ke surga, ke kebunnya dalam keadaan ia menzalimi dirinya. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Aku tidak mengira bahwasanya kebunku akan hancur selama-lamanya. Wa ma adunnu sa'ata qa'imah, dan aku tidak mengira bahwasanya, atau aku tidak yakin bahwasanya kiamat akan datang. Wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, maka aku akan mendapati hal yang lebih baik lagi, ya. Ia tertipu dengan kehidupan dunia yang ia miliki. Ia mengira bahwasanya sekedar kehidupan dunia yang ia miliki menunjukkan atas kebenarannya, menunjukkan atas kebaikannya. Padahal, ya, sebagaimana disebutkan di ayat sebelumnya, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menentukan, ya, ada yang ia berikan kehidupan yang lapang, ada yang ia berikan kehidupan yang sempit, ya. Kalau semua orang diberikan kehidupan yang lapang, tentu tidak, ya. Lihat takhida, kalau Allah ta'ala firman, ya takhida ba'dukum ba'd, bahwa sukhriya, ya, agar sebagian kalian bisa memberi pekerjaan buat sebagian yang lain, ya. Kalau semuanya orangnya kaya, punya uang banyak, enggak ada yang mau bekerja, akhirnya tidak ya tidak baik juga, keadaannya tidak bagus juga. Perhatikan kemudian falaizat kasadul amwal wal aulad was tarwa dalilan ala mahabbatillah lil abdi, maka banyaknya harta, maka banyaknya harta serta anak-anak, nikmat yang diberikan berupa harta untuk anak-anak, was tarwa kemewahan dunia, hal ini bukanlah dalilan ala mahabbatillah lil abdi, bukanlah dalil, bukanlah bukti tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Bal innahu qad yu'til kafir min ajli ay yastadrijahu, bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang kafir, memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang kafir, min ajli apa? Ay yastadrijahu, untuk memberikan istidraj, ya, memberikan agar ia semakin bergelimang dalam kesalahannya hingga ia mendapat azab yang sangat pedih. Ya, dalam sebuah hadis sebutkan Nabi SAW bersabda, hadis diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abdan ad-dunya ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Tsumma tala Rasulullah SAW, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaab kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Ya. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, sungguhnya jikalau kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari kehidupan dunia dalam keadaan, ya, memberikan kepada seorang hamba dari kehidupan dunia apa-apa yang ia sukai dalam keadaan ia bergelimang dengan kemaksiatan, maka ia adalah istidraj. Kemudian Rasulullah SAW berbanyak ayat, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaab kulli syai, ketika mereka telah melupakan apa yang mereka diingatkan dengannya, maka kami bukakan kepada pintu segala sesuatu, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ya, tatkala mereka sedang, ya, merasa berbangga serta bahagia, senang dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami azab mereka dalam secara tiba-tiba, lalu mereka pun menjadi orang-orang yang berputus asa. Ini keadaan orang-orang yang kafir. Jikalau kita melihat orang-orang yang berada dalam berbagai kemaksiatan, atau orang-orang yang bahkan berada dalam kesyirikan dan kekufuran, namun Allah beri ia harta bergelimang, ya, maka yang pertama bisa jadi ini adalah istidraj. Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala agar ia semakin bergelimang dalam berbagai keburukannya. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah itu adalah balasan dari perbuatan yang disegerakan. Artinya di antara orang-orang kafir juga ada orang-orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, misalnya ia suka membantu orang-orang yang miskin, ya, atau ia seorang yang berkata baik, ya, bertutur kata baik, atau misalnya ia biasa, ya, memberi makan orang-orang yang kelaparan, memberi tempat tinggal bagi orang-orang yang miskin dan semisalnya. Dan orang kafir ada melakukan kebaikan seperti ini, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kehidupan dunia yang baik apa? Sebagai apa? Sebagai ganjaran dari perbuatan mereka ini, ya, sebagai ganjaran dari perbuatan mereka ini, sehingga tidak ada lagi di akhirat ganjaran atas perbuatan mereka yang demikian, ya, semua ganjarannya disegerakan di dunia, ya, semua ganjarannya disegerakan di dunia. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, ya, di antara mereka ada yang ganjarannya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya di akhirat, ya, yang tidak sempat melihat buah atau tidak pernah mendapat kebaikan, tidak sempat melihat kenikmatan di dunia, hasil dari atau kenikmatan di dunia, ya, akan tetapi seluruh pahala yang ia lakukan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ada pula di antara mereka yang sempat melihat hasilnya di dunia, namun tetap yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, ya. Sedangkan orang kafir, maka seluruh hasil dari perbuatan mereka, seluruh pahala atau seluruh ganjaran dari kebaikan mereka disegerakan di dunia, sehingga di akhirat tidak ada lagi bagian untuk mereka. Kemudian kata Al-Mu'allim rahimahullah ta'ala, wa fil hadis, ya, dalam berkata Asy-Syarih Shalih Fauzan, dan dalam sebuah hadis, inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa amma ad-din fala yu'tihi illa man yuhib. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yu'ti dunya, ia memberikan kehidupan dunia, man yuhib wa man la yuhib, kepada siapa yang ia cintai dan siapa yang tidak ia cintai. Wa ammad din fala yu'tihi illa man yuhib. Ya. Adapun agama maka tidak Allah berikan kecuali kepada siapa yang ia cintai. Artinya kehidupan dunia, nikmat dunia bukanlah bukti, ya, bukanlah bukti bahwa Allah mencintainya. Bukanlah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya, ya. Allah berikan kepada siapa yang ia cintai kehidupan dunia dan siapa yang tidak ia cintai. Kepada siapa yang ia cintai dan siapa yang tidak ia cintai. Akan tapi kehidupan agama, ya, nikmat berupa ad-din dan istiqamah padanya hanya Allah berikan kepada siapa yang ia cintai. Maka inilah barometer yang benar dalam menilai apakah seorang berada sebenarnya atau tidak. Kemudian wabil hadisul akhar, dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana di dunya ta'lu inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbatama." Kalau Rasulullah SAW, seandainya dunia itu, ya, di sisi Allah seberat sayap nyamuk saya, tentu Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi kepada orang kafir bahkan satu, ya, tegukan air. Tidak akan memberikan minum kepada orang kafir bahkan satu tegukan air, ya. Artinya tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali antara nikmat yang Allah berikan, ya. Tidak ada hubungannya sama sekali antara nikmat yang Allah berikan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menimbang dunia, ya, sebagai bentuk kecintaan, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, di sisi Allah dunia itu berharga seberat sayap nyamuk saja, sudah tidak Allah berikan minum pada orang-orang kafir. Ya, tidak Allah berikan minum kepada orang-orang kafir. Akan tapi hal ini, dunia tidaklah, ya, berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidaklah, ya, ya, tidak menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hak seorang ataupun sebaliknya, ya, tidak dilihat dari sisi ini, ya. Akan tapi jika seorang yang diberikan dunia, ya, maka dilihat dari keadaannya secara agama, ya. Jika ia seorang saleh, maka dunia akan membantunya untuk semakin, ya, untuk mendapat pahala, ya. Ia seorang yang memiliki yang saleh, lalu ia memiliki harta yang Allah karuniakan harta kepadanya, sehingga ia bisa gunakan untuk berinfak, ia gunakan sedekah, membahagiakan orang-orang, membangun masjid dan semisalnya. Sedangkan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang tidak Allah inginkan kebaikan padanya, ketika dunia ia miliki, ya, justru ia gunakan dalam berbagai hal yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Wahada Rasulullah SAW akram al-khalq ala Allah wa kadhalika sahabatuh yusibuhum al-ju' wa yusibuhum al-faqr wal-faqa wa hum akram al-khalq ala Allah ba'da an-nabiyyin. Wahada Rasulullah SAW, dan lihatlah Rasulullah SAW, lihatlah kepada Rasulullah SAW, akram al-khalq, manusia yang paling mulia, manusia yang paling mulia si Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika sahabatuhu, demikian pula para sahabatnya, yusibuhumul ju' wa yusibuhumul faqr wal faqah, mereka ditimpa oleh kelaparan, mereka ditimpa oleh kemiskinan, ya, kemiskinan dan kefakiran. Wa hum aqrabul khalq ala Allah ba'da an-nabiyyin, padahal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi, ya, manusia yang paling mulia si Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi. Ya, perhatikan, mereka dalam keadaan begitu miskin, padahal mereka, kalau kita melihat dari amal soleh apa yang kurang, melihat dari bahwasanya mereka membela Nabi SAW apa yang kurang, demikian pula Nabi, atau lebih darinya ada Nabi SAW, ya, seorang Nabi yang pasti sangat dicintai oleh Allah SWT, tapi berada dalam kemiskinan. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur, ya, tentang kebenaran atau tidak. Wal kuffar yasrahuna wa yamrahuna fi an-ni'am min bab al-istidraj lahum, ya, sedangkan kaum kafir mereka, ya, bergelimang dalam kenikmatan karena istidraj untuk mereka hadis kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tatkala itu Rasulullah sallam sedang berbaring di atas, ya, tikar anyaman. Ketika beliau bangun, ya, ketika beliau bangun, bekas dari tikar tersebut, ya, sisa dari tikar atau bentuk dari tikar tersebut berbekas di tubuh Nabi sallam, ya. Umar ketika itu melihat juga kehidupan Nabi sallam, ya, apa-apa barang-barang yang dimiliki oleh Nabi sallam, ya, hingga ia menangis. Lalu kata Rasulullah sallam, kenapa kamu menangis? Ya, apa yang buat kamu menangis? Maka diceritakan oleh Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kaum Kisra mimpin Romawi dan mimpin Persia, mereka berada dalam, ya, mereka berada dalam berbagai kenikmatan, ya, mereka berada dalam berbagai bergelimang dengan berbagai kenikmatan. Sedangkan engkau wahai Rasulullah sallam, ya, keadaanmu demikian. Maka kata Rasulullah sallam, ala tarda an takuna lana al-akhirah wa lahum ad-dunya. Tidakkah engkau ridha bahwasanya bagi mereka, bagi kita kehidupan akhirat, sedangkan bagi mereka kehidupan dunia, ya. Rasulullah sallam keadaannya demikian, ya. Maka apalagi, ya, seperti orang-orang yang setelah beliau, ya. Apalagi orang-orang setelah beliau. Jikalau misalnya, ya, kebenaran diiklum dari kehidupan dunia, bahwasanya nikmat Allah, bahwasanya nikmat Allah secara duniawi menunjukkan kecintaan Allah kepadanya, pastilah orang yang paling bergelimang harta di dunia ini adalah para al-anbiya, ya. Para al-anbiya, nyatanya di antara para nabi ada yang, ya, orang-orang yang miskin, ya. Di antara para nabi ada orang-orang yang miskin. Demikian pula, ya, setelah mereka para sahabat, ya, di antara mereka banyak kaum yang fuqara, ya, padahal mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi. Demikian pula para ulama, ya, banyak di kalangan mereka fakir, banyak di kalangan mereka meninggal dalam keadaan, ya, terkucilkan, ya, ya, dalam keadaan terkucilkan, ada dalam keadaan terusir, ya, ada juga yang meninggal dalam keadaan di penjara, ya. Seandainya ini menunjukkan, seandainya nikmat Allah dalam kehidupan dunia, ya, menunjukkan seorang berada di atas kebenaran dan kecintaan Allah kepadanya, tentu mereka berhak mendapatkan berbagai kehidupan dunia. Akan tapi mereka adalah, ya, akan tapi tidak demikian, melainkan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kehidupan dunia kepada siapa yang cintai dan ia tidak cintai. Sedangkan kehidupan agama, nikmat berupa agama, inilah yang merupakan barometer, tolak ukur, ya, karena Allah hanya memberikannya kepada orang yang ia cintai, ya, kepada orang yang ia cintai. Fala yustadal bizawati dunya ala karamati ahliha indallahi subhanahu wa ta'ala, maka janganlah dijadikan kehidupan dunia, keindahan perhiasan dunia, dijadikan dalil, jadikan bukti tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pemiliknya memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa inna ma yustadal bi karamati al-'abdi 'ala Allah idza kana 'ala 'amalin shalih sawa'un kana ghaniyan aw faqiran, ya. Akan tapi yang dijadikan dalil, yang dijadikan bukti tentang kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla adalah amalan shalih, adalah seberapa banyak seorang hamba tersebut melakukan amal saleh, seberapa dekatnya ia dengan berbagai amal saleh kepada Allah Azza wa Jalla, baik ia miskin maupun ia kaya, ya. Jikalau ia miskin atau kaya tidak ada pengaruhnya, tidak ada hubungannya dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka jikalau kita melihat orang yang miskin, jangan kita mengira bahwasanya ia kurang ibadahnya. Kurang ibadahnya makanya dia miskin. Tidak demikian. Tidak demikian. Ketika kita melihat orang yang kaya juga tidak bilang ia sukses berarti secara dunia akhirat. Tidak demikian, ya. Yang menjadi barometer dan penilaian adalah lihat kepada amalan solehnya. Fadha huwal karim Allah Subhanahu wa taala, maka ia, yaitu orang yang berada dalam amalan saleh, ialah yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa ma'ayirin nas anna ahla dunya wa ahla al-ghina wa sarwahum akram indallahi Azza wa Jalla. وأن أهل الفقر وأهل الفاقة إنما كانوا كذلك لهوان ما الله معايير باطلة ومعايير khairun nas dan timbangan manusia. Ya, timbangan manusia anna ahlud dunya wa ahlul ghina wa sarwa, ya, bahwasanya ahlud dunya orang-orang yang berada dalam kehidupan dunia, wa ahlul ghina wa sarwa orang-orang yang berada dalam kekayaan dan kemewahan, hum akramu indallah azza wa jalla, mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Wa anna ahlul faqr wa ahlul faqa inna makanu kadzalika li hawani Allah, sedangkan orang-orang yang miskin dan fakir mereka demikian karena mereka hina di sisi Allah azza wa jalla, ma'ayir basilah. Ini adalah timbangan yang tidak benar, ya, timbangan yang tidak benar. Tidak benar bahwasanya, ya, tidak benar bahwasanya hal demikian, kemiskinan menunjukkan seorang hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bisa jadi ia jauh lebih mulia, ya, jauh lebih mulia. Bahkan bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala juga mentakdirkan kemiskinan karena kecintaannya, ya, jikalau ia kaya, ya, karena kecintaan, karena Allah tahu jikalau ia kaya ia tidak, atau jikalau ia kaya ia akan terjatuh dalam tindakan berfoya-foya yang tidak baik, ya, asal karena orang kaya lebih, ya, banyak yang harus dihisab, lalu Allah berikan ia kemiskinan sehingga ia bisa lebih fokus beribadah dan hal-hal semisalnya. Dan maka tidaklah kemiskinan menunjukkan bahwasanya seorang berada dalam keburukan. Sebaliknya pula, ya, kekayaan juga tidak bisa menunjukkan seorang berada dalam kebaikan ataupun keburukan. Ya, jadi jangan dibilang bahwasanya yang soleh pasti orang miskin, yang kaya pasti orang tidak soleh. Tidak demikian. Ya, baik kaya ataupun miskin dilihat kepada apakah ia beramal soleh dengannya atau tidak. Ya, apakah ia beramal soleh dengannya atau tidak. Di kalangan para sahabat ada yang kaya. Ya, sebelum di kalangan para nabi ada yang kaya, ada yang miskin. Di kalangan para sahabat pun demikian, ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin. Di kalangan para ulama pun demikian, ya. Akan tapi hal seperti ini tidaklah menjadi timbangan. Timbangannya adalah seberapa dekat ia beramal saleh, seberapa banyak ia melakukan amal saleh. Allah taala alam cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.